كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Seluruh anak manusia itu sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Rujuk. Sampai hari ini Muhammad bin Hadi sangat sulit lisannya mengucapkan rujuk. Na'udzubillah. Ini musibah ayuhal ikhwah. Kritikan sudah tersampaikan, tapi sampai hari ini kita belum mendengar atau membaca. Ini musibah. Berat lisan mengatakan na'am ana salah, dan jazallahu khairan orang yang mengingatkan ini. Terlepas niatnya mau ingin nasihat atau kafadhihah, urusan dia dengan Allah. Tapi ini ada sebuah kesalahan, saya bertobat kepada Allah dan saya luruskan yang benar adalah begini, dan saya ucapkan terima kasih jazallahu khairan bagi yang mengkritisi saya.